Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin yang mulia, sekitar para hadirin ulama, para kiai, para satidah, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, mohon maaf kalau sebut namanya karena begitu banyak para kiai, para orang tua yang hadir hari ini, terkhusus untuk Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Mukarram Ustaz Haji Nasrullah dan Wakil Ketua DKM Abang saya Mukarram Ustaz Haji Abdullah Syafi'i sekaligus Bendahara Umum UHAM Jakarta Selatan dan segenap para bapak hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah pagi hari ini kita bisa hadir dan kumpul di Masjid Jami Nurul Huda dalam rangka acara Maulidah. Maulidah pembukaan. Maulid kalian silaturahmi ya. Mudah-mudahan kumpul kita pagi ini dapat keberkahan. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Kemudian amin bagi seluruh. Mudah-mudahan kumpul kita senantiasa mendapatkan berkah. Amin. Ya Allah. Banyak sudah nasihat yang disampaikan para guru, para kiai. Wabil khusus guru kami tercinta yang baru saja menyampaikan nasihatnya. Al-Mukarram, Al-Ustaz, Kiai Haji Munahar Muhtar. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Saya makmuman saja sama beliau-beliau bahwa kondisi umat Islam saat ini memprihatinkan buat kita. Dan umat Islam harus segera kita bersatu kompak. Umat Islam hanya bisa dikumpulkan di masjid-masjid. Umat Islam hanya bisa kumpul dan dikumpulkan di majelis-majelis taklim. Inilah pentingnya persatuan kita umat Islam. Karena sudah jelas visi-misi umat Islam, visi-misi orang kafir untuk menghancurkan Islam. Apa yang pertama visi terbesarnya? Pisahkan ulama dengan umat. Kalau ulama dengan umat sudah dipisahkan, gampang diacak-acak, gampang diobok-obok. Inilah pentingnya kita kebersamaan. Lima jari kalau lima-limanya kompak bersatu, bisa pukul, bisa nampar. Coba-coba kita makan pakai jempol doang, tiga hari belum kelar. Benar? Nampar kalau pakai tunjuk doang ada sakit. Tapi kalau lima-limanya bersatu kompak, ada simbol dalam masyarakat kita. Apa itu? Jempol, simbol pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan yang sudah dijempolin pemerintah, cakep. Begini nyusup. Yang ini tunjuk, siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bang, tolong masjidnya direnovasi ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi masjid. Coba-coba kita yang susah, miskin, nunjuk-nunjuk sebarangan. Kita tepuk orang, bang, kalau mau gitu. Atau orang kaya beda, duduknya aja orang kaya bareng, ayo ngomong, kentut orang kaya. Temennya sebelah ngomong, waduh, apa sehat? Sehat apa? Orang kaya. Jepret kalau bagi kita yang miskin itu sembarangan mbak habis. Aduh, bangke. Kemudian aja udah dulu pindah 3 kali. Simbol orang kaya tunjuk. Maka kita perlu tunjuk. Bang operasi tadi alhamdulillah udah dilelang banyak. Saya yakin bang kalau kita kompak begini terus akan maju di Islam. Amin. Amin. Yang ini jari tengah, siapa jari tengah? Simbol ulama, TNI, Polri ada jari tengah. Netral, ke kiri gak, ke kanan gak. Yang ini jari manis, siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Masa muda masa yang paling manis. Biar untung tetap namanya jari manis. Yang ini klinking, siapa klinking? Klinking simbol kaum perempuan, kaum ibu. Klinking dia. Kecil emang, tapi anggap. Yang macam-macam orang klinking lah. Itu mana aja masuk dia. Itu masuk, pegumik masuk. Di kampung saya ngecek ayam telur apa enggak di sorot. Enggak mungkin pakai jempol. Boros. Siap bola yang redes. Kalau 5-5 kompak bersatu, insya Allah. Kenapa? Rasul sudah menyontohkan. Rasulullah dakwanya pandai menginventarisir potensi. Sahabat Rasulullah yang terkenal ada 5. Siapa? Pertama ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa beliau? Beliau ini sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran. Di kampung kudu ada orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang kejembur doang. Yang biasanya nyalain mulu. Anak muda, salah itu. Yang benar bagaimana kong? Oh, itu bingung. Nih, ada yang beribu ini. Kudu ada. Yang kedua, siapa? Ada Umar bin Khattab. Siapa ini? Jawara, jenderal. Berani buat Islam. Anak muda, ngaji silakan. Kalau ini gak butuhnya nih gua. Loh, batok pada lehernya. Nih, kudu ada yang namanya Sayyidina Umar. Jawara, alhamdulillah Bekasi gak ada. Bang Haji Damin Sada. Ada di sini? Alhamdulillah. Ya, yang ketiga siapa? Ada Uthman bin Affan. Siapa ini? Businessman. Bangsawan, hartawan. Hartanya habis. Semua untuk perjuangan Islam. Nih, nyari Uthman yang agak susah. Mau bikin acara apa, bang? Silakan bikin. Nih, gue kirim. Air. Gue kirim buat beli kumpul. Mantap. Yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa ini? Tokoh muda. Masih muda. Mau berjuang buat Islam. Bahkan nyawanya ditaruhkan untuk perjuangan Rasulullah. Ketika hijrah, malam sebelum hijrah, rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy. Di pagar betis, satpol PP yang Quraisy datang. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Hei Ali, kau gantikan tempat tidurku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Kau gantikan tempat tidurku, aku bersama Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah. Apa yang keluar dari anak muda, seorang anak muda yang soleh? Apa kata Sayyidina Ali? Siap ke Rasulullah. Demi Allah demi Rasulullah. Saya siap menggantikan tempat tidur. Nyawa taruhannya. Sayyidina Ali, anak muda yang soleh. Coba anak muda pintar. Jawabannya bukan begitu. Nih, lu ganti tempat tidur gua. Yang mau dibunuh tuh bentar nih. Wah, jangan saya Nabi. Abu Bakar aja tuan. Anak muda pintar. Makanya ada yang namanya yang kelima. Siapa? Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini? Tokoh perempuan yang berjuang lahir batin untuk perjuangan Rasulullah dan Islam. Makanya juga perempuan. Ini acara nih kalau gak perempuan yang ini gak rame. Makan dari mana sampai masa? Dan cuma hati-hati ada kelemahannya. 5 jari ini, 5 jari ada kelemahannya bang. Klinking yang sulit ketemu jempol. Nah, jempol. Jempol kan pejabat, linking perempuan. Jabatan kadang sering duduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara. perempuan, siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah kuning di surga? Kiking. Ibu Hawa rayu-rayu, ayo dong ayang deh. Gimana dong, gimana? Apinya copet ya. Nabi Adam berayu-rayu, kita laki kalah perempuan. Laki biar ada kumisnya kayak pagi kecamatan. Kalau goda yang perempuan luar biasa, akhir Nabi Adam berayu, makan buah kuning, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada cendolannya di leher, itu adalah buah kuning. Ibu kalau gak percaya, pegang aja laki kita dari belakang. Tanya pelan-pelan, belakang ini buah kuning. Tapi Ibu Hawa makan buah kuningnya nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada. Coba pikir bakal nyangkut di dengkul. Ribet. Anak nangis dari tengah dengkul dulu ya. Nyampe di dada baru kebelah dua. Alhamdulillah. Untung kebelah dua. Kalau satu, dua di dada. Nah, kayak tumor. Gila-gila. Sama kelingking. Nah, cuman kering bisa kalah. Amat pun tunjuk. Tunjuk orang kaya. Perempuan asal diakui udah teklok aja kira-kira kami tahu. Makanya kita disuruh nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpet di mana aja, ketemu dia nyari. Itu bini yang bisa nyari duit. Duit diselipin di mana aja tahu. Kenapa ini bang duit sial? Oh duit sial, iya dulu aku tumpet pas ketahuan dulu. Perempuan emang begitu bang, ya. Yang begitu udah kodrat yang perempuan. Bukannya matre, bawaannya lahir perempuan itu tiga, kemuruan, emosian, maka bintang. Emosinya bisa hilang karena ada gurunya yang ngajarin di sana. Emosinya bisa hilang karena ada gurunya ustaz yang ngajarin. Nah, karena hilang mata duitan. Mau kok marah? Cuma kan perempuan bang yang soleha, gak punya duit, gak punya beras, gak pernah minta melaki. Itu hebatnya, ada cirinya. Istri yang soleha, gak punya beras, gak punya duit, gak pernah minta melaki. Dia minta sama Allah. Cuma mau jadi kuping laki. Tapi yang duduk ya, Allah aja sambil lewat ya Allah. Masa kerasi ya Allah. Manjur itu. Coba praktekin semua. Makanya ada yang nanya ibu saya, Ustaz kalau ada orang laki pelit, suami pelit, kita boleh pakai kecolong? Saya bilang, boleh. Kita minta duit, mau dikasih bang duit bang, mau ganjar bang. Gak ada yang tau sekali, mau bawa kemana-mana. Mesti mau jadi saya yang banyak. Boleh mau nyalok, mau lebih banyak tinggi sama dobor. Bagi bertangga sama aku, mikir dia, reksa dompetnya kok. Oh, kalau udah dokter periksa, ada cepian baru. Jadi dia bohong itu lagi beli. Ambil cepet korot, dan kain semuanya 100 ribu, beli lauk yang enak. Setengah 12 ribu, dia minta makan tuh. Ini makanya-makanya, wakan semua yang kita beli, lauk yang enak-enak. Kaget kami kita kok, katanya kalau punya duit, dia banyak amat. Alhamdulillah bang, tadi ada rezeki yang dari sana-sana. Gimana? Laki ngomong enak nih, masa kamu enak kan? Gak duit haram, enak duit haram. Terus salah rame, mau makan bareng. Ya, laki kan duit gue tak sengaja habis ya kok. Gue aja ngopi, ngerokok ya. Kok gimana kalau gue ngopi kayak kopi, kopi. Wuih, kopi, kopi. Kopi kamu lampi. Kopi lah. Kopi lah. Kopi kembang api. Kopinya kopi. No, apanya berdua. Kalau itu buat bakat lu. Ya. Intinya ngomong-ngomongkan bersama. Fadawla fadullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakuntum minar fasih. tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah tanpa ada apa? Kalau ada keutamaan dan rahmat dari Allah, termasuk kita tergolong orang yang merugi. Maka kita kompak bersatu, turun rahmat dari Allah, keuntungan yang dapat kita raih. Hari ini dikasih kita dua keuntungan. Ada untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan hari ini kelar doa, makan bareng dikasih kepuli. Hari ini kita makan, besok sore juga kita buang. Masuk kamar mandi, kita nongkrong, apa yang kita ucapkan? Kurelakan dikau pergi. Kuro-kuro ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang habisnya. Ada untung yang gak kelihatan, dosa diangkat, pahala dapat hari ini, pagi ini. Alhamdulillah, semua kita berjuang, masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Kalau kita jadi kambing, kita perlu membe. Kalau jadi ayam, kita perlu menguruyuk. Gak pantas kalau ayam membe. Semua kita berjuang, kudu punya senjata dalam berjuang, kudu punya silet, bolok, pisau, ampak, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar langka, ampak maju. Ustaz, musuh kita kumis, ya udah silet yang maju. Jadi pas sesuai. Ini kadang-kadang sekarang terbalik, yang dihadapi kumis, yang maju ampak. Kumis yang rapi, bibir sombong. Siapa yang diakui tetangga jelas sekarang. Kita bantu perjuangan semua para ulama kita. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang sedang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. DKM pasti jamin dulu udah berjuang lagi membangun. Hingga mau renovasi kita berjuang bantu. Dulu Nabi Allah Sulaiman mobilisasi massa, hingga ngumpulin mau jihad, mau berjuang, semuanya datang menyumbang, termasuk binatang datang nyumbang. Kebo datang nyumbang kambing, gajah datang nyumbang kebo datang nyumbang kambing datang nyumbang ayam datang nyumbang burung datang nyumbang belalang juga datang nyumbang semut. Gajah sama belalang ngomong, apa kata gajah? Hei, paham, sumbangan lu apa? Kecil amat, semut. Gua nih, sumbangan gua. Gajah sumbangan gua kebo. Nabi Allah Sulaiman cuma senyum. Apa kata beliau? Hei, gajah, al-hadiyatu biqadril buhti. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo, wajar. Gajah gede, sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut, wajar. Kenapa? Belalang kecil, sumbangannya kecil. Yang aneh terjadi sekarang, datang gajah nyumbang semut. Rumah truk, mobil banyak, datang pagi tiap pembangunan, kasih krek, goceng. Seribu, doanya berapa? Kita doa, ya Allah, panggil musa yang berkembangkan, ya Allah. Sorga, ya Allah. Anak ngomong, seribu, umat demi sorga lu. Ini katanya, jangan pelit, pelit, korek, untuk jasiran, pantat, kuning, bol, motor. Orang udah bol, motor, parah, udah banget. Ibu kopi, ampas, kece, jemur lagi, pasangin. Makan lalu ini kan jatuh repuk, kepalanya habis semua. Kucing mohon, ubi kepala. Ibu-ibu sekarang pakai presto, habis pulang di presto semua. Kucing pada terus, gak bisa keluar. Hei, nah ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.